pak dari sabu aku. Apa yang kau bawa tuh? Mangga pak. Dari mana beli di sabu? Alah Din, pas sekali lah ini kata Pak Haji tadi. Pas sekali Din, temu kau lah pagi-pagi ini. Rezeki anak, rezeki menantu kula ini. Kenapa Pak Haji? Tanya si Udin. Kenapa Haji? Menantuku kan baru anak pertama, hamil 3 bulan, ngidam. Disuruhnya aku, tolonglah ya carikan mangga. Tapi mangganya ada syaratnya. Kalau orang ngidam ini kan syaratnya agak aneh-aneh kadang-kadang. Iya kan Pak ya? Minta mangga tapi nggak boleh dibeli. Nah, tolonglah carikan ya. Kepingin aku mangga tapi nggak boleh saya beli. Ada pula syaratnya. Mangga yang mesti diminta. Yang parahnya syaratnya pula lagi. Ya, carikan mangga yang minta pada waktu habis subuh. Itu pula permintaannya. Pas sekali kau ini. Ha, pas sekali Din. Bagilah Din sama aku 5 biji aja mangga kau ini Din. Aku bukan pelit tak mau beli kau. Tapi syaratnya memang dibilang anakku. Tak boleh dibeli dan waktunya harus habis subuh. Pas sekali ini memang rezeki anakku ini. Rezeki menantuku ini Din. Mintalah 5 biji aja Din. Ah sayang lah wak, mahal aku belinya nih. Ini kan dosanya diminta gak dikasih pak. Kalau dikasihnya 5 biji dari Pak Haji tadi. Berkurang dosanya. 100 dikurang 5 tinggal 95. Ini aku bilang tadi. Saking pelitnya manusia ini jangankan hartanya dibaginya. Dosanya pun tak mau dia. Sayang laku katanya. Sayang sama dosa. Ya Allah. Masya Allah. Hah. Iya kan? Sayang dia. Kalau kau dikasihnya 5 aja tadi pak. Kan yang 5 ini gak jadi berkurang dosanya. 100 dikurang 5 tinggal 95 pak. Jadilah. Sampai setingkat ini manusia ini bakhilnya. Coba ada berapa dapat dosa dia? Dosanya gak diminta, gak dikasih. Bohong lagi. Mangga nyuri dibilang beli. Coba. Ini. Kalau sudah sampai seperti ini. Kenapa? Orang tak bertauhid. Tak bertauhid yang mana? Tak bertauhid uluhiyah. Kalau rubiah tahu dia. Siapa yang ngasih kau rezeki? Allah. Siapa yang ngasih kau makan? Allah. Teriakannya lebih keras pak. Daripada kita. Teriakannya lebih keras daripada kita. Perbuatannya lebih lembek. Tadi malam saya kebetulan ceramah. Tausiah di Madi Sentoso. Ada jemaah yang tanya. Ustaz. Ada saya baca majalah As-Sunnah. Katanya. Berzikir, bertasbih dengan memegang tasbih itu. Ngera itu. Itu bid'ah. Begitu dia bilang. Jadi Rasulullah cuma dengan jarinya, dia menghitungnya. Saya sebenarnya emosi. Nek, mendengar yang seperti-seperti ini. Itu bid'ah katanya. Jadi kalau bid'ah itu dolalah, sesat. Yang sesat itu masuk neraka katanya. Jadi saya bilang, itu kan kata dia, hadisnya ada. Saya bilang, iya Ustaz, tapi dibilang dia dan itu hadis-hadis mengenai itu lemah katanya. Kan gitu. Jadi hadis-hadis mengatakan Rasulullah megang tasbih, bertasbih itu lemah katanya. Ya. Jadi kalau menurut saya Pak, biarlah hadisnya lemah tapi amalannya kuat. Daripada hadisnya kuat, amalannya lemah. Hadisnya kuat Pak, tapi beramalnya lemah. Lebih bagus, dalilnya lemah, amalannya kuat. Cocok kan? Kalau orang yang beramal, kalau orang mau cerita, ya iya. Kalau orang mau cerita Pak gitu. Oh ini hadisnya lemah. Lebih bagus hadisnya lemah, amalannya kuat. Daripada dalilnya kuat, amalannya lemah. Sampai saya bilang waktu membahas sholat yang khusus, saya bilang apa? Yang dibahas orang itu yang gak ada perintah Quran, saya bilang. Tentang sholat itu. Yang dibahas apa? Usoli gak usoli. Kunut gak kunut. Itu yang dibahas orang, ribut orang. Sekarang perintah kunut, larangan kunut itu ada gak di Quran? Gak ada kan? Loh kok dibahas? Nah. Perintah usoli ada gak? Gak kan? Larangan usoli ada enggak? Enggak kan? Kok dibahas? Nah, yang enggak ada koridornya enggak usah dibahas. Artinya apa? Masuk usul fikih. Sedikit geser, usul fikih. Dalam kaidah usul fikih, satu perbuatan itu kalau tidak ada suruhan larangan enggak ada, suruhan enggak ada, larangan enggak ada. Apa hukum perbuatan itu? Halal, boleh. Kalau ada suruhan, wajib. Kalau ada larangan, haram. Kan itu usul fikih. Yang kalian harus bahas sekarang ini bukan sholat pakai usoli atau enggak usoli. Bukan soal sholat pakai kunut atau enggak kunut. itu hal-hal yang mubah. Tetapi perintah Allah bahwa sholat harus khusyuk, bahwa sholat harus zikir, itu perintah Allah. Ini yuk kita duduk sama-sama bahasnya. Aqimi sholata li zikri, kata Allah. Tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Sudahkah kita zikir? Anda yang pakai kunut, Anda yang tidak pakai kunut, sudahkah Anda zikir dalam sholat? Anda yang pakai usolli, Anda yang tidak pakai usolli, sudahkah Anda zikir dalam sholat? Jangan-jangan, naudzubillah, jangan-jangan kita yang pakai usolli, kamu yang tidak pakai usolli, kami yang pakai kunut, Anda yang tidak pakai kunut, kita diancam Allah surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang mereka lalai dalam sholatnya. Maka yang perlu kita bahas bagaimana supaya sholat jangan jadi sholat yang lalai. Ini dalilnya ada di Quran. Kenapa enggak ini yang kita bahas? Kenapa kita enggak membahas sholat yang khusyuk? Kenapa kita enggak membahas tentang sholat yang zikir kepada Allah? Kenapa enggak ini yang kita bahas? Kalau ini yang kita bahas, Pak, enggak ribut umat Islam ini. Kalau ini yang kita bahas, Pak. Karena siapa yang khusyuk tidak bisa menuduh orang lain tak khusyuk. Tak bisa. Tapi sama-sama berhajat tentang sholat yang khusyuk. Semua kita hajat. Semua kita perlu sholat yang khusyuk. Tetapi ketika kita sudah khusyuk, kita tidak bisa menilai Anda tidak khusyuk. Sehingga enggak ada pintu yang terbuka untuk kita saling bertengkar, Pak. Maka saya bilang, kalau orang enggak belajar tasawuf dalam agama ini, pertengkaran yang ada, Pak. Pertengkaran. Makanya di dalam kitab Kasyaful Asrar itu jelas. Tiga ilmu tadi itu. Tauhid, fikih, usuluddin. Kalau yang ketiga ini tinggalkan, bertengkar, Pak. Pintarnya sama, pandainya sama, tapi bertengkar. Karena enggak masuk ke usuluddin. Tasawuf enggak masuk. Kalau masalah bid'ah, saya bilang, maaf. Bukan cuma sekedar mutar tasbih yang namanya bid'ah, saya bilang. Mari kalau Anda mau ngomong bid'ah, menyesat-nyesat orang, sini dekat sama saya duduknya. Mari sini kita duduk sama, kita bicarakan. Oke, mutar tasbih Anda bilang bid'ah, baik. Ya. Saya akan tanya sama Anda, Anda baca Quran? Ya. Bukankah Al-Quran yang Anda baca sekarang itu bid'ah? Kalau dia berilmu, dia akan jawab bid'ah. Kecuali dia bodoh, dia bilang enggak bid'ah. Kitab Quran itu bid'ah, Pak. Qurannya tidak bid'ah, ya. Kitab Quran itu, mushaf Quran itu bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang dibuat setelah Rasulullah. Al-Quran itu, Pak, mushaf itu dibuat setelah Rasul wafat. Di zaman Rasulullah, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu tidak ditulis di kertas. Di zaman Rasulullah, kalau Rasulullah terima wahyu dari Jibril, maka Rasulullah bacakan, sahabat-sahabat Rasulullah mencatat. Mencatatnya tidak di kertas. Apa yang ada pada saat itu? Kalau ada batu, sahabat menulisnya di batu. Kalau ada kulit hewan, sahabat menulis Quran tadi di kulit hewan. Kalau ada daun tamar, sahabat menulis di daun. Nah, itu di zaman Rasulullah. Tak ada kitabnya. Dan pada masa Rasulullah, Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat, ya, itu tidak pakai titik, tidak ada baris, Pak. Aslinya tulisan Quran, ya, aslinya tulisan Quran itu, Pak, yang di zaman Rasulullah, pertama, tidak ditulis di kertas, ditulis di tulang-tulang hewan, kulit-kulit hewan, batu-batu. Di situ ditulis, bukan di kertas. Yang kedua, tidak ada titik, tidak ada baris. Kemudian setelah Rasulullah wafat, ya, maka khalifah diganti oleh Abu Bakar. Khalifah ada empat, Khulafaur Rasyidin, ada empat khalifah. Khalifah pertama setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar, karena zaman Rasulullah ini gak terkumpul, Pak, ayat Quran tadi, berserak ini. Ada di rumah sahabat sana, ada rumah sahabat sini, berserak ini, Pak, tulisan-tulisan tadi. Di zaman Abu Bakar, barulah Abu Bakar perintahkan kepada sahabat, ayo tuh kutip. Barulah di zaman Abu Bakar, Pak, dikumpuli. Tulisan-tulisan Al-Qur'annya dikumpuli. Dikumpuli. Ya, zaman Abu Bakar itu. Setelah dikumpulkan sama Abu Bakar, ya, enggak berapa lama Abu Bakar pun wafat. Berpulang ke rahmatullah. maka khalifah kepemimpinan diganti dengan Umar. Ya kan? Di masa Umar, reformasi. Apa reformasi yang dibuat Umar? Diperintahkan Umar agar sahabat menulis Al-Quran menjadi mushaf di kertas. Sebagian sahabat tanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bukankah ini bid'ah kalau kita tulis dalam kertas? Wah, diprotes Umar. Ya Amirul Mukminin, kalau ini Quran kita tulis dalam kertas, ini kan nggak pernah dibuat Rasulullah. Bid'ah lah ini, katanya. Apa kata Umar? Aku berijtihad. Berijtihad itu mengambil pemikiran. Berijtihad namanya. Ya. Aku berijtihad. Kalaupun ini bid'ah, tetapi ijtihadku mengatakan ini lebih bermanfaat daripada tidak dibuat. Kalian tahu, begitu banyak sahabat-sahabat yang hafiz Quran, yang hafal Quran, satu persatu gugur dalam pertempuran. Gugur di dalam jihad fisabilillah. Mereka-mereka yang gugur itu kebanyakan orang-orang yang hafiz Quran. Seandainya Quran ini tidak mulai sekarang kita tulis, aku khawatir nanti di suatu hari, suatu saat, suatu zaman, nanti umat Islam ini gak kenal lagi dengan Al-Quran. Karena yang hafiz ini banyak yang gugur, dan belum tentu Pak, kalau seorang hafiz mati ada gantinya, belum tentu. Ya. Nah, maka aku berijtihad, mudah-mudahan apa yang kubuat ini satu bid'ah, tapi bid'ah yang baik, kata Umar. Jadi ada Pak bid'ah yang hasanah, bukan gak ada, buktinya Umar buat. Ayo kalau Anda mau bicara bid'ah sama saya sini. Jangan jauh-jauh. Ini kan enggak semua bid'ah dolalah. Semua yang dolalah. Arti dolar itu sesat. Kalau sudah bid'ah, sesat. Kalau sudah sesat, masuk neraka. Bukan. Ada bid'ah yang sana. Mana bid'ah yang sana? Umar juga buat. Contohkan. Maka di zaman Umar lah penulisan Al-Quran, Pak. Sudah. Di zaman Umar lah pertama kali Quran dibukukan. Setelah Umar wafat, penerusan penulisan Al-Quran dilanjutkan oleh Utsman, khalifah yang ketiga. Maka terkenallah Khat Utsmani, tulisan gaya Utsmani, seperti Quran yang kita baca sekarang, Pak. Disitulah baru Quran itu, Pak, diberi. Karena gini, diberi di zaman Utsman lah baru Quran tadi diberi titik dan diberi baris. Untuk memudahkan membacanya, Pak. Jadi aslinya Quran di zaman Rasulullah nggak bertitik, Pak. Kalau nggak berbaris, tulisan Arab yang nggak ada barisnya, nggak ada baris atas, nggak ada baris depan, nggak ada baris bawah, itu masih ada orang yang bisa baca, Pak. Maksudnya orang yang di luar berbahasa Arab, masih ada yang bisa baca. Kalau boleh tulisan Arab itu nggak ada baris, masih ada yang bisa baca. Tapi kalau sudah Quran itu nggak bertitik, Pak, selain orang Arab nggak ada yang bisa baca, Pak. Udah ada titik, udah ada baris saja, masih banyak yang belum bisa baca Quran kok. Jadi saya bilang, Anda bisa baca, Anda baca Quran sekarang kan? Iya. Anda bisa baca Quran yang sekarang ada titik, ada baris kan, maka bisa baca? Iya. Itu bid'ah, saya bilang. Coba kalau bisa. Anda baca tuntunan aja pun kitabnya dibid'ahkan. Jadi artinya tidak semua bid'ah itu dolalah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Ayo, kalau Quran sekarang, Pak, nggak ada titiknya, nggak ada barisnya, Pak. Ampun kita, Pak. Nggak bisa kita baca Quran sekarang. Berarti kan ada bid'ah yang hasanah, Pak. Titik. Jangan bilang semua bid'ah sesat. Saya bilang, ada dalil Rasulullah pakai tasbih, cuman tasbihnya waktu itu batu. Batunya itu tidak diikat memang. Jadi Rasulullah menghitungnya itu batunya dipindahkan. Dengan ucapan jikir batunya dipisahkan. Pakai batu Rasulullah menghitungnya. Jadi katanya ini hadisnya do'ib. Hadisnya do'ib itu lemah katanya. Jadi aku bilang biarlah lemah hadisnya, tapi kuat amalannya. Kenapa ini dibahas? Iya kan? Kenapa jikir itu suruh banyak-banyak? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Supaya awak tahu banyak, awak hitunglah. Udahlah, hari ini banyaknya 1000, besok lagi 1001, besok lagi, tambah hari, biar tahu awak banyaknya berapa. Nah, jadi ini duduk-duduk di sini yang kadang-kadang sulit. Ya, ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, hari ini dimuliakan Allah. Ya, Tentunya apa yang kita sampaikan pada malam hari ini banyak kurang, banyak yang tidak pas. Mohon maaf lahir dan batin, dunia akhirat. Kalau yang benar itu pasti daripada Allah, tak ada jalan lain. Tetapi kalau salah, kalau kurang, itu adalah datang dari dalam diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah berkahi kepada kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.